Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya, hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي. أعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد. أنكم صحب محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد في دياجر المبادئ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah, yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Kembali di kesempatan hari ini, Senin 16 Sawal 1433 Hijriah, bertepatan dengan 3 September 2012 Masehi, kita dipertemukan atas izin Allah tentunya mendengar dalam program Bincang Motivasi Spiritual Islami. Ya, sudah asyikan waktu tentunya kita tidak berjumpa di program ini bersama dengan narasumber kita ya. Dan syukur alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita pendengar. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz ya. Alhamdulillah, fi khair, insyaAllah. Lama tidak ketemu juga, Tat, ya? Alhamdulillah. Sekarang dari kapan puasa, Tat? Sudah ketemu, Tat? Belum, ya? So, saya puasa masuk. Oh, puasa masuk, iya. Ya? Saya yang gak ketemu, ya? Iya. Yang gak masuk berarti saya. Iya. Ya, dan pendengar RDS dimanapun Anda berada, seperti biasa nanti untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami, tentunya layanan telepon terbuka lebar ya di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Ya, dan untuk kesempatan kali ini pendengar, satu tema yang coba kita hadirkan ke ruang dengar Anda ini adalah berkaitan dengan bulan ini ya, bulan Sawal. Jadi nanti ada satu tema yang beliau akan sampaikan ke ruang dengar Anda, yaitu mengubah hidup biasa menjadi luar biasa. Ini sesuatu hal yang tentu saja menjadi spirit motivasi buat kita tersendiri ya. Karena di sebagian kita ya, kondisinya tadi lapangan antara bulan Ramadan dan juga bulan Sawal ini ada beberapa perubahan ya. Kalau perubahannya ke arah yang lebih baik barangkali gak masalah ya. Tapi biasanya kemudian yang terjadi di lapangan semacam itu ya. Yang biasanya bisa khatam 30 juz gitu ya. Ternyata untuk bulan Sawal ini juz 30 saja kesulitan tapi begitu ya. Juz 30 ya. Ini sehingga kemudian menjadi satu apa namanya renungan barangkali buat kita pendengar. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan terlebih dahulu saja pengantar dari beliau berkaitan dengan Likok Sawal ini ya. Mengubah hidup biasa menjadi luar biasa seperti apa? Nanti setelah itu baru ada sesi tanya-jawab. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di bulan Sawal yang penuh berkah insyaAllah, kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala untuk bersama silaturahmi dan talabul ilmi, pada khususnya adalah melalui media kesayangan kita RDS FM. Setelah sekian hari kita tidak bersuah untuk sebagian waktu karena momen Ramadan, dan pada awal-awal pekan kita masih liburan mudik. Sehingga baru kali ini kita bisa bertemu. Kita akan coba bahas pada momen bulan Syawal, di mana sebagian kita ada liqa Syawal, ya. Kita akan coba angkat tema liqa Syawal, mengubah hidup biasa menjadi luar biasa. Semoga saja sesuai dengan tema kita, ya, mengubah hidup biasa menjadi luar biasa. Karena memang pada dasarnya kajian motivasi ini kan memang untuk ini, ya, upaya untuk memberi motivasi, memberi stimulan, memberi rangsangan, dorongan agar hidup yang biasa-biasa ini menjadi luar biasa. Tak terlepas adalah liqa Syawal yang kita hari ini ada pada momen tersebut. Saya awali sebelum lebih lanjut bicara masalah liqa Syawal, mengubah hidup biasa menjadi luar biasa. Ini saya awali bahwa sesungguhnya Islam ini mengajarkan gaya hidup yang luar biasa. Itulah, itu dulu yang ditangkap. Jadi spirit Islam ini mengajarkan hidup luar biasa, bukan hanya biasa. Misalnya begini, misalnya kita lihat bagaimana Islam ini memberi spirit yang luar biasa. Ini di beberapa aktivitas atau amalan atau dalam ibadah. Satu contoh, saat melaksanakan sholat Jumat misalnya, sholat Jumat, ada disebutkan dalam satu hadis, faman raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, waman raha fi sa'atil thaniyah faka'annama qarraba kafshan akran, waman raha fi sa'atil thalisa faka'annama man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, waman raha fi sa'atil thaniyah faka'annama qarraba bakaratan, waman raha fi sa'atil thalisa faka'annama qarraba kafshan akran, waman raha fi sa'atil Rabi'ah faka'anama qarraba dajajatan, waman raha fi sa'atil khamisah faka'anama qarraba baidatan, kama qala Rasulullah. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi memberikan satu motivasi tentang sholat Jumat. Barang siapa datang sholat Jumat, kemudian dia datang dengan luar biasa. Luar biasa itu artinya tidak biasa, ya. Dia datang pada barisan awal, datang mendapatkan barisan awal. Faka'an nama, maka seakan-akan qarraba berkorban badanatan, seekor unta. Jadi keutamaannya datang pada barisan awal di sholat Jumat itu seperti berkorban seekor unta. Seekor unta, ya. Keutamaannya yang pertama, ya. Yang pertama. Sop kedua, seakan-akan berkorban seekor sapi, yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima telur. Setelah itu sudah disebut. Itu gini lah maksud saya. Rasul memberikan satu apresiasi bahwa siapa yang melakukan satu amal luar biasa, ya, itu fee-nya, ya, baliknya, fee ganjarannya itu juga luar biasa. Yang pertama, seakan-akan berkorban seekor unta, sapi, kambing, ayam, kemudian baru telur, kan itu. Nah, ini kan sebenarnya ada satu inspirasi gitu. Nah, begitulah sedianya orang melakukan amal itu, lakukan amal yang terbaik. Sebagaimana doa-doa kita, idza sa'altumullah azza wajal fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Jika kalian minta surga kepada Allah azza wajal, mintalah surga firdaus, karena firdaus itu surga yang paling tinggi. Saya menangkap inspirasi bahwa kalau minta sesuatu, minta surga, mintalah firdaus. Di mana firdaus ini surga yang paling tinggi. Ini maknanya adalah minta sesuatu yang paling tinggi, minta sesuatu yang paling ideal, minta sesuatu yang terbaik. Ini juga artinya kalau melaksanakan sesuatu, laksanakan dengan yang terbaik. Itu. Iya. Jadi inilah yang saya maksud. Islam ini mengajarkan gaya hidup luar biasa, tidak biasa-biasa. Spiritnya tadi. Nah, spiritnya itu luar biasa. Kalau hanya biasa itu, ya biasalah, cuma biasa itu tidak ada nilai istimewanya. Islam mengajarkan gaya hidup yang luar biasa, gitulah. Ini kita awali dengan spirit Islam mengajarkan hidup luar biasa. Sehingga apa kata orang misalnya ya, sebagian filosofi masyarakat kita ini masih berlaku. Umpamanya spirit lumayan timbang ura, kan gitu ya. Ada filsafat hidup lumayan timbang ura. Meskipun lumayan timbang ura itu ya, itu ada adalah relevansinya dengan masalah-masalah agama ya, karena di dalam kawaid fikih juga diterangkan mala yudraku kuluhu la yudraku juluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seutuhnya jangan sama sekali ditinggalkan. Tapi sebenarnya prinsipnya bukan lumayan timbang ura karena memang sama ya? Sekali enggak bisa gitu. Sementara prinsip lumayan timbang ura itu kan artinya timbang blas ora nindakke ya wis ngene-ngene sih lho, wong bukan begitu. Padahal masih ada kesempatan untuk berbuat yang lebih maksimal lagi tadi. Di sisi lain ada kesempatan yang lebih maksimal dan optimal untuk melakukan suatu amal. Lumayan timbang ora ini jelas bertentangan dengan prinsip itak ya apa mastato'tum wattaqullah mastato'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu. Mastato'tum itu segenap kemampuanmu. Daya upaya. Iya, dengan memobilisasi seluruh potensi, kekuatan, daya dan upaya yang ada. Nah, begitu. Nah, maka Islam tidak mengenal prinsip lumayan timbang ora. Nah, ini bertentangan dengan mastato'tum, sekuat kamu. Ya, termasuk kata-kata mastato'tum ini tafsirnya juga harus kita maknai ya, artinya setelah bekerja, setelah berusaha, setelah berikhtiar, setelah apa saja maksimal mal tidak bisa ya sudah semampumu gitu loh. Karena ada orang menangkapnya wah sih ngene wae lah kan gitu loh. Maka mari di dalam mengabdi, di dalam melayani, di dalam berkarya, itu kalau bisa luar biasa, kenapa hanya biasa? Itu loh ya. Kalau bisa luar biasa, kenapa hanya biasa? Itu ya. Iya. Yang harus ditumbuhkan ya. Banyak hal. Misalnya dalam bekerja. Kalau bisa bekerja luar biasa, kenapa hanya biasa? Kalau bisa berdakwah itu dengan luar biasa, kenapa hanya biasa? Kenapa hanya biasa? Ya, biasalah gitu aja. Kultum kan kenapa tidak luar kenapa biasa? Kenapa seperti itu? Misalnya tidak variatif. Ya, kita maksimalkan dengan berbagai media yang ada, mungkin pakai LCD, mungkin pakai screen, pakai apa berbagai media. Itu roh Islam, itu spirit Islam seperti itu. Sehingga kemudian kalau kita dapatkan gaya hidup yang begitu dan begitu aja tanpa ada variasi, tanpa ada improvisasi, itu sebenarnya itu tidak selaras ya, tidak senapas dengan spirit Islam. Spirit Islam itu luar biasa. Umpama begini, kita sering mendengar kawan-kawan kita ya, ketika memanage sebuah kegiatan ya, sebut saja pengajian lah atau takmir masjid atau apa begitu ya, dia bilang aduh, udahlah pengajian gini aja udah jalan, apalagi kan itu ya. Atau mungkin bisnis, wah segini wis payu kok. Enggak begitu, selalu ada inovasi, selalu ada kreasi, selalu ada apa namanya improvisasi, di mana ini mengubah yang dari yang biasa menjadi luar biasa. Nah, ini sebagai pengantar di mana Islam ini mengajarkan hidup luar biasa. Nah, termasuk di antara hal-hal yang luar biasa yang kita akan coba gali dari hikmah lekok bulan Sawal. Ya, ini ada yang mengistilahkan lekok Sawal, ada yang mengistilahkan silaturahim, ada yang mengistilahkan halal bihalal dan sebagainya. Bagi saya itu tidak ada masalah. Dan kalau mau dijadikan bahan diskus ya it's okay saja ya. Misalnya lekok Sawal itu bagaimana? Bahkan halal bihalal itu sebenarnya menurut tinjauan syariat bagaimana? Ya monggo saja. Kita buka diskusi aja. Ya. Kalau saya memaknai entah apa dengan istilah ya, dengan istilah apapun, mungkin liqa' Sawal, mungkin silaturahmi Sawal atau bahkan dengan halal bihalal, itu saya maknai itu sebagai ranah muamalah. Di mana amal ibadah ini, klasifikasi ibadah ini kan sekurang-kurangnya dalam dua klasifikasi besar. Pertama ibadah, yang kedua muamalah. Urusan ibadah itu artinya kalau urusan-urusan ibadah ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu paket jadi dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan berdasarkan kaidah-kaidah usul yang baku yang tidak boleh ditambah dan dikurang. Itu ibadah. Tapi kalau muamalah ini lebih elastis dan lebih fleksibel gitu lah. Maka liqa' sawal, silaturahmi sawal, halal bihalal, ini masuk ranahnya adalah ranah muamalah. Karena muamalah itu oke saja, kalau memang ada kebaikannya ambil, kalau enggak tinggalkan. Selama memang itu tidak dibarengi dengan sebuah etika tertentu, satu keyakinan tertentu, namanya muamalah itu bebas, lepas ya. Kita lihat saja, ada enggak mafsadahnya, ada enggak maslahahnya, kemudian ditimbang mana lebih besar maslahah dan mafsadahnya, itu saja. Maka silakan saja ya, mau istilah apapun terserah ya, halal bihalal. Walaupun kalau orang Arab sih enggak paham siapa sih halal bihalal artinya ya. Apa artinya, bahkan artinya pun mungkin enggak ngerti, makanya tidak karena tahu. Karena ini saya lihat halal bihalal itu bahasa Arab Indonesia. Gitu ya, asimilasi tadi ya. Iya. Enggak tahu ini bahasa yang bagaimana ya, halal bihalal. Ini halal, ini halal, ini juga halal, maksudnya mungkin begitu. Halal-halalan ini. Iya, mungkin yang gampang itu halal-halalan ini. Kali aja kalau orang Arab malah paham dengan istilah tahallul atau istihlal, mungkin dia paham. Kalau dihalal, apa ini maksudnya kan ini? Wallahualam bisawab. Nah, apapun istilahnya, ini asli produk Indonesia ya. Saya pernah menghadiri ini di Konjen RI di Melbourne. Ini ternyata sana pun juga ada model-model begini. Jadi ini perkara yang monggo boleh-boleh saja. Untuk selanjutnya, dari event liqa' sawal tadi itu ternyata bisa menjadi satu inspirasi merubah gaya hidup yang biasa menjadi luar biasa. Ada sebuah riwayat menyebutkan begini. Salasun man kunna fihi hasabahullahu khisaban yasiran wa adkhalahul jannah. Qultu ma hunna ya Rasulullah, qal tasilu man qata'aka wa tu'ti man kharamaka wa ta'fu amman dzalamaka. Dalam riwayat At-Tabarani, ya nanti mungkin hadis ini ada beberapa sahabat yang lain ya, tidak hanya satu ini, ada penguatnya gitu, karena mungkin sebagian hadis tidak sepenuhnya kuat, tapi maknanya jelas benar ya. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasiran. Tiga perkara man kunna fihi, barang siapa ada padanya, barang siapa ketiga hal ini dia lakukan begitu, hasabahullahu hisaban yasiran, Allah akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Allah akan sikapi dia dengan sikap yang mudah. Allah akan hitung urusan dia dengan penghitungan yang mudah. Wa adkhalahul jannah, dan Allah akan masukkan ke surga. Ditanyakan, mahuna ya Rasulullah, qultu mahuna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, tasilu man qata'aka, menyambung hubungan dengan orang yang memutusnya. Wa tu'ti man kharamaka, memberi pada orang yang enggan memberi. Wa ta'fu amman zalamaka, dan memaafkan orang-orang yang mendzalimi kamu. Nah, inilah yang kita maksud dengan dari hikmah liqa' sawal ini, kita upayakan mengubah gaya hidup ya yang biasa menjadi luar biasa. Misalnya tasilu man qata'aka, menyambung hubungan atau silaturahmi dengan orang-orang yang memutusnya, memberi pada orang yang tidak memberi, memaafkan orang yang menganiaya, itu luar biasa. Jadi begini, ketika seseorang menyambung hubungan dengan orang-orang yang masih tersambung, itu biasa, itu baik tapi biasa. Umpamanya orang yang memang masih terjalin komunikasi, untuk selanjutnya di bulan Sawal ini dijalin kembali, itu ya baik tapi itu biasa. Yang luar biasa itu bagaimana menyambung hubungan dengan orang-orang yang tidak nyambung. Tidak nyambungnya ada dua kemungkinan. Yang pertama awalnya nyambung karena sesuatu dan lain hal, ada konflik misalnya, kemudian menjadi tidak nyambung. Mungkin kata orang Jawa apa ya, udah kadung pinggeting ati atau kadung sakit hati, kemudian bertekad, kemudian bersumpah, jadi godong ora nyuwek, jadi banyu ora nyawuk, kan gitu toh ya. Itu artinya kan tidak lagi mau berhubungan. Nah, kepada pihak-pihak seperti ini diupayakan untuk kembali tersambung. Ini amal yang luar biasa. Ya. Atau menyambung dari yang semula memang tidak tersambung, sehingga adanya momen, adanya event, adanya media, adanya sarana, itu bisa menyambungkan orang-orang yang belum tersambung menjadi nyambung. Ini juga luar biasa. barangkali saja likok yang saya sebutkan ini bisa menjadi perantara terwujudnya seperti itu, yang tadinya enggak nyambung jadi nyambung. Yang tadinya nyambung putus nyambung kembali kan gitu. Kata orang Jawa itu ngumpulke balung pisahkan itu ya. Nah, ini filosofi orang Jawa yang ngumpulke balung pisah. Ini mungkin momen-momen reuni ya, momen-momen apa ya, pertemuan terah satu keluarga misalnya, atau bahkan hal-hal lebih hal itu sendiri, kalau memang tiga hal ini bisa terwujud, luar biasa. Ini amal yang luar biasa, menyambung orang yang tidak menyambung. Tasiluman khata'aka, menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Sehingga inilah luar biasanya Islam, di mana Islam tidak tidak memandang gengsi pribadi. Misalnya, aku wong gede kan di sini aru-aru ya mau kan itu tau umpamanya. Aku wong sugih, aku wong pinter, enggak begitu. Bahkan dikatakan ya taqiyani fayurid hada wa yurid hada. Dua orang bertemu, yang satu melengos sana, yang satu melengos sini, wal khair minhu alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah mereka yang mengawali mengucapkan salam, artinya mengawali aru-aru, mengawali untuk nyambung hubungan, itu yang terbaik. Jadi misalnya ya, misalnya kalau mengucapkan salam atau berupaya untuk nyambung, misalnya kata orang sok akrab kan itu ya, sok akrab sok dekat, gitu. Sok akrab sok dekat, itu dari orang kecil kepada orang besar itu biasa, dari bawah ke atas itu biasa. Nah di sini yang kita maksud tuh yang luar biasa, berarti apa, dari atas ke bawah, dari besar ke kecil, dari kuat ke lemah, ini luar biasa. Dengan prinsip apa? Wal khair minhu alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah yang mengawali salam. Itu kan enggak diurus apakah dari miskin ke kaya, dari lemah ke kuat, dari kecil ke besar, enggak diurus. Pokoknya siapa saja yang mengawalinya, itu yang terbaik. Jadi gengsi-gengsi pribadi ini dalam Islam tidak berlaku. Seperti ini termasuk perkara-perkara jahiliyah, gengsi pribadi loh ya. Misalnya aku juragan kok haruh-haruh buruh, enggak begitu. Enggak, ya. Ini bahkan Rasul mengatakan da'u hafa innaha muntinatun. Ini model-model begini ini muntinah, bau busuk, bangkai busuk. Jadi enggak boleh melakukan seperti itu. Maka orang yang terbaik yang mengawali akur, mengalami akrab, mengupayakan akur, mengupayakan akrab, mengupayakan dekat, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kan gitu lah. Monggo nanti momen ini bisa kita upayakan untuk merubah hidup biasa menjadi luar biasa. Menyambung dengan yang sudah tersambung itu biasa. Menyambung dengan yang belum tersambung itu luar biasa. Ya tak terlepas mungkin kawan-kawan kita yang dulu mungkin dalam satu halaqah gitu ya, karena sesuatu dan lain hal mungkin mungkin karena faktor usia, mungkin karena faktor tempat, karena faktor yang lain, ini cobalah kalau bisa disambung kembali, ini luar biasa kan itu loh. Ya. Bahkan termasuk saya memang begini ya. Menyambung dengan yang belum tersambung itu luar biasa. Kemudian menyambung yang sudah tersambung itu biasa. Misalnya pengajian itu kalau pengajian halaqah itu biasa. Kenapa? Mesti sudah biasa begitu kok. Orang-orangnya itu nanti ketemu lagi hari ini di sana, ketemu lagi hari ini di sana. Itu biasa. Yang luar biasa itu bagaimana? Dengan orang-orang yang belum nyambung di halaqah itu, itu loh misalnya. Ini konteksnya pembinaan kan begitu. Jadi berupaya untuk merekrut, berupaya untuk menyambung orang-orang di luar halaqah. Ini luar biasa. Kalau hanya pengajian halaqah itu biasa. Di mana tak biasanya tadi? Karena sudah biasa nyambung gitu ya. Sudah bisa ketemuan ya sering. Sudah sering ketemu, sudah otomatis nyambung. Lah ini yang belum nyambung. Perlu sekali. Maka bagaimana gerakan Islam ini berupaya untuk bisa merekrut seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya orang-orang yang di dalam halaqahnya saja, tapi di luar halaqahnya. Terlebih hari ini musuh-musuh Islam ini yang dicoba untuk digaitnya adalah justru orang-orang awam. Ya kalau ini bahasa ini ekstrim ya, ekstrim banget ya. Ekstrim banget apa namanya, mengubah hidup biasa menjadi luar biasa kok kan tuh ya. Jadi misalnya orang-orang yang sudah tertata dalam sebuah halaqah itu sana juga dibina enggak ada masalah. Kenapa? Mereka sudah hidup kok. Artinya roh Islamnya hidup, pemahamannya Islamnya hidup. kemudian amalnya hidup, survivalnya juga sudah hidup. Nah, orang awam ini yang perlu di, lebih di, diperhatikan juga agar jangan sampai nanti terekrut apa gerakan-gerakan yang sesat. Sekarang banyak orang masuk Syiah, masuk Ahmadiyah, masuk berbagai kelompok-kelompok sesat karena orang awam tidak tergarap oleh kawan-kawan yang lebih fokus pada halakoh-halakoh kan. Bukan berarti halakoh enggak penting lah ya. Enggak tenang mengatakan halakoh itu penting, cuma yang lain juga penting, jangan dianggap tidak penting katanya dengan menyambung hubungan dengan orang-orang yang belum nyambung kan gitu lah. Sehingga saya memaknai misalnya orang datang di berbagai halakoh itu silaturahmi. Tidak ansih hanya halakoh kue, apa sih misi guru kaya ilmune, aku lebih pintar. Bukan hanya itu duduk soalnya, tapi bisa menyambung, bisa silaturahmi, bisa komunikasi, bisa koordinasi di mana nanti tiba saatnya mengemban tegaknya Islam ini dipikul oleh banyak pihak kan gitu toh. Toh kita juga fair saja sih, semua orang boleh masuk surga toh. Ayo ya, semua orang boleh masuk surga, bahkan mari bareng-bareng masuk surga, mari pikul amanah Islam ini bersama-sama. Ini satu pen ya, menyambung hubungan orang-orang yang tidak nyambung, termasuk halakoh ya. Di luar halakoh harus di mendapatkan porsi perhatian. Tu'ti man kharamaka, memberi orang-orang yang enggan memberi. Enggan memberi atau tidak memberi, atau tidak punya kesempatan untuk memberi, misalnya memberi orang miskin, memberi orang lemah, memberi orang yang kekurangan. Di mana orang lemah, orang miskin, orang kekurangan secara teori dia enggak bakalan ada kesempatan untuk mengembalikan apa yang kita berikan kepadanya karena dia lemah, karena dia miskin. Misalnya ya, diberi sedekah, bagaimana bisa membalas sedekahnya untuk hidup dia sendiri aja ya, kekurangan kan gitu, satu contoh ya. Atau mungkin menolong, memberi orang-orang yang kali itu saja dia ketemu ya, mungkin di jalanan kah atau di mana tidak ada kemungkinan atau kecil kemungkinan untuk ketemu lagi, sehingga kita bisa minta balas jasa. Ini hal-hal yang luar biasa. Maka kalau memberi pada orang-orang yang diharapkan memberikan kontribusi balik pemberiannya, itu ya baik, tapi biasa gitu lah. Ya. Baik, bagaimana enggak baik memberi kok. Jadi memberi dengan umpan, nanti harapannya dapat umpan balik, dapat pengembalian, itu ya baik. Tapi ya, itu biasa. Yang kita mau bantu dari biasa menjadi luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, memaafkan orang-orang yang berbuat aniaya. Jadi memaafkan orang biasa-biasa saja itu biasa. Tapi memaafkan orang-orang yang menganiaya kita itu luar biasa. Insyaallah ketiganya nanti akan kita ulas lebih lanjut ya, karena ini butuh penjelasan yang lebih luas. Sementara ini sebagai prolog, walafu minkum, sekira demikian untuk sementara. Ya, baik. Demikian pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada. Satu pengantar awal dari Ustadz Ihsan Asef ya, berkaitan dengan bahasan kita di siang kali ini. Ini Likok Sawal, mengubah hidup biasa menjadi luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal dan nanti salah akan kita lanjutkan lagi. Untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami juga dipersilakan pendengar, Anda bisa untuk telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Kita akan kembali insya Allah setelah yang berikut ini. An Abi Dharrin radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, meski perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, meski perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Perbincangan ringan penuh keakraban. Godong waru, go wadah wajik, tahun baru kutulih becik. Kenapa? Karena becik ke titik, Allah titik-titik. Bapak-bapak dan mas-mas semuanya, tadi saya sriwing-sriwing dengar kartu member RDS. Kalau bisa disegerakan saja, kayaknya saya minat dan renungan bahasa Jawanya kemarin kok belum muncul. Kemanakah dia? Mendengarkan dan menampung berbagai masukan. Ini sudah ada sebagai acara off-air yang sudah disiapkan oleh RTS ya. Bagus sekali karena kita yang selama ini ketemu di udara. Boleh saya menyarankan kalau gimana RTS ini di dalam mengudarakan murotal itu yang beruntun gitu tak? Anda dapat bergabung, memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Tuku gelas nyone Bu Atik. Ini suka berpantun-pantun terus. Rp2.12 gue dulu HP. Simak RDS Menyapa hari ini jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. Program Bincang Motivasi Spiritual Islami hadir ke ruang dengar Anda, pendengar masih ya, dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Ya, dan informasi waktu sudah jam 10 lebihnya 39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kembali kami undang untuk Anda di program ini via telepon di 765-1818 atau juga melalui SMS kami di 081-226-1707-77. Baik, sepertinya sudah ada penelpon dulu Ustaz ini ya. Sebelum kita ke SMS, SMS sudah lumayan banyak. Kita menuju ke Gajahan ya, ada Abu Afa. Assalamualaikum Abu Afa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Abu Afa. Saya mau tanya Ustaz. Iya. Sebetulnya ini pertanyaan agak berbeda sedikit, tapi tadi disinggung sedikit. Iya. Berkaitan dengan aliran sesat. Iya. Yaitu Ahmadiyah, Syiah. Itu kita melihat memang Syiah itu sama Imam Ahmad, itu Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah dinyatakan sesat sudah jauh beberapa ratus tahun yang lampau sudah dinyatakan sesat. Yeah. Tapi mengapa sekarang majelis ulama takut menyatakan bahwa itu sesat gitu? Mohon jawabannya. Ini... Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lain ini sebenarnya Tat ya, dengan tema kita ya. Tema kita itu menjadi sesuatu, menjadi luar biasa ya, bukan sekedar biasa ya. Jadi mengubah hidup yang biasa menjadi luar biasa begitu ya. Untuk pertanyaan semacam ini barangkali lebih tepatnya nanti di acara kalam ya, kajian keislaman. Baik, kita menunjukkan SMS dulu Tat ini. Sudah ada yang bergabung di kesempatan kali ini dari Mas Agus di Pelupuh begitu ya. Ya sebelumnya takoballahu minna wa minkum Ustaz. Gimana agar tetap semangat beribadah setelah bulan Ramadan berakhir begitu dan tetap terjaga, jangan sampai kemudian malah kendor gitu. Gimana Tat ini bisa menjaga ya ruh Ramadan ini di luar bulan Ramadan nih? Terima kasih. Tadi kita komentar sedikit aja dari penelpon ya. Sekedaran saja karena memang bukan bidang saya. Kenapa tidak disikapi dengan tegas barangkali begitu ya? Ya mungkin jika berada dalam posisi yang dilematis gitu ya. Posisinya barangkali saja dilematis dalam arti begini. Masih mempertimbangkan banyak hal ya. Banyak hal, misalnya MUI sendiri mempertimbangkan banyak hal, kali aja itu ya. Posisinya dilematis. Saya hanya menjawab posisinya gitu ya. Dilematis. Tapi kalau sesatnya sia-sia jelas sesat. Itu baik ya, sedikit. Ini ada penelpon lagi ya, Mas Eko ya. Iya, ada penelpon lagi tadi di 765-1818. sudah masuk, kita langsung saja angkat ya di kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Klaten, Dok. Iya, Mas Laki yang mana? Silakan. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap istiqomah sehat. Amin, alhamdulillah. Ya, ini tentang spiritual Islam ya. Iya. Jadi kalau spiritual itu kan sepemaham saya, nanti kalau salah tolong dibetulkan ya. Iya. Ustaz ya. Biar menambah pencerahan bagi saya dan umat Islam pada umumnya. Kalau kita membicarakan tentang spiritual itu, kita bicara tentang kalau dalam komputer istilahnya program atau sesuatu yang sifatnya bukan physically, bukan hardware, software istilahnya gitu. Nah, kalau ini hubungannya dengan muamalah, dengan ma'isah, dengan pekerjaan kita pada umumnya. Kalau kerusakan, destruktivitas dari kesalahan-kesalahan aplikasi hardware, aplikasi yang sifatnya physically itu tampak, dan bisa diperbaiki lebih cepat, bisa diprediksi, didiagnosa lebih cepat. Tapi ada salah satu pemahaman sekarang ini yang saya pikir sudah meracuni banyak orang, dan kalau memang salah ya tolong disalahkan. Nanti kalau ada alternatif ujah lain mungkin bisa disampaikan, Ustaz, tolong. Tentang salah satu pemikiran yaitu bahwa prinsip ekonomi, prinsip ekonomi. Jadi kalau dalam dunia usaha itu ada salah satu prinsip ekonomi, dengan biaya yang seringan-ringannya, serendah-rendahnya, untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini bahkan sudah diajarkan sejak SD ini, Ustaz. Apa yang saya pahami, Ustaz? Satu, ini terlahir dari pemikiran kapitalis, dari pemikiran nafsu untuk menguasai orang lain, menguasai, mungkin menguasai hak orang lain. Dan kedua, ini sudah dimunculkan bahkan masuk ke ranah penanaman mindset ke generasi muda kita. Padahal sepemahaman saya, hal seperti ini salah gitu loh, Tad. Jadi kalau Islam sendiri kan mengenal apa ya, konvers, adil, tidak kurang tidak lebih. Artinya kalau kita mengalahkan sesuatu hubungannya dengan hablum minannas, ya sesuatu balasan sesuatu dari sesuatu yang kita lakukan itu tidak dalam koridor semaksimal mungkin gitu kan. Apalagi kalau hubungannya dengan hablum minallah, kita tidak bisa menuntut hasilnya harus seperti ini kan gitu, Tad. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini, Tad, ini yang seringkali menjadikan pengusaha-pengusaha itu kayak gelap mata. Gelap mata itu pokoknya seminimal mungkin mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Kadang tidak peduli memakan keringat orang lain, orang lain. Dan jelas ini dalam Islam sebuah bentuk penzaliman, yang suatu saat apa ya, pertanggungjawabannya itu mungkin ya insya Allah kita tidak mampu lah kalau disuruh mempertanggungjawabkan atas makan hak orang lain itu, keringat orang lain itu. Kalau kan tolong dijelaskan, Tad, masalah sistem ini. Karena ini sudah menggurita, Tad. Entah itu mengatasnamakan apa, menjual barang apa. Ya, ini sudah menjadi kayak prinsip umum gitu loh. Padahal Islam itu sendiri adil. Kan gitu, Tad. Ya gitu, Tad, mohon pencerahannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya karena kurang ilmu. Manusia biasa mendimakan kebenaran lah. Kasihnya datang dari Allah SWT. Al-Jalajal. Tetap istiqomah, Ustaz. Semoga tetap sehat. Amin, amin, ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Firdaus yang ada di Klaten. Ya, terima kasih. Pertanyaannya agak banyak ya. Tapi kurang lebih beliau minta agar kita memberi komentar tentang prinsip ekonomi yang banyak diberlakukan oleh masyarakat kita ini, terlebih dalam dunia bisnis kan, di mana dengan prinsip pengeluaran yang sekecil-kecilnya dapatkan keuntungan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini jelas, ini kapitalis. Ya, ini kapitalis. Di mana Islam tidak mengendaki seperti itu. Islam ini prinsipnya prinsip ta'awun, tolong menolong. Jadi tidak ada beda antara rois wal maros, ya tidak ada juragan dengan buruh, tidak ada beda masing-masing. Mitra kerja. Iya, ya, masing-masing adalah mitra kerja. Iya. Karena mitra kerja kemudian di sana diberlakukan prinsip ta'awun, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, termasuk di dalamnya membangun apa namanya kegiatan bisnis, ya, ekonomi dan sejenisnya. Itu juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip ta'awun, tolong menolong. Kalau sudah tolong menolong, itu nantinya kedua belah pihak itu bisa dinilai perbuatannya ini dengan nilai-nilai ibadah. Oleh karena perbuatannya adalah perbuatan ibadah, maka sang juragan yang memberi gaji kepada buruhnya ini bisa masuk pada nilai-nilai ibadah. Ini sedekah saya kepada buruh. Kemudian sang buruh pun karena sudah mengabdi kepada majikannya dalam arti bekerja, ya, ini juga ibadah dia kepada juragan dia, ibadah dalam arti muamalah hasanah di antara manusia, kan gitu. Jadi masing-masing mendapatkan kebaikan, masing-masing mendapatkan barokah. Jadi sang buruh bekerja pada majikan dapat barokah, sang majikan memberi gaji kepada buruhnya juga mendapatkan barokah. Jadi tidak ada pihak-pihak yang didolimi, tidak ada pihak-pihak yang diperas demikian rupa, dieksploitasi demikian rupa. Karena misalnya ya bentuk eksploitasi itu posisi buruh itu kan selalu dalam posisi yang lemah, ya. Yang lemah itu misalnya begini, kalau kamu mau kerja di tempat saya ya tak gaji sekian, kalau enggak mau ya sudah, wong yang lain mau, kan gitu loh. Misalnya, atau mungkin karena faktor-faktor lain sehingga mau tidak mau sang buruh ini dalam posisi yang tidak punya nilai tawar, akhirnya ya sudah, terpaksa dia mau dan pekerjaan yang teramat sangat berat, misalnya dia bekerja full time 8 jam, 10 jam atau mungkin ada lemburan, ada lemburan dan sebagainya, itu kemudian dia yang bekerja full time 12 jam misalnya, itu hanya dengan gaji berapalah 700 atau 800, ya. Jadi sehari dia dapat sehari dia dapat 20.000 misalnya. Sementara dia bisa mendapat keuntungan sehari 20 juta. Bisa aja orang tertentu, perusahaan besar bisa begitu. Ini berarti tidak ada balancing, tidak ada keseimbangan gitu. Tidak ada keseimbangan. Sementara si buruh cuma 20.000, si majikan 200 juta. Kan jauh banget itu. Ya meskipun mereka akan beralasan, loh, mereka kan enggak tanam modal, ini aja saya harus mendirikan perusahaan ini dengan modal yang sangat besar. Iya, itu juga enggak kita pungkiri, tapi gap antara 20.000 dengan 200 juta itu kan ya sangat banyak. Di sisi lain nanti ada kezaliman dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya diharapkan untuk memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Akhirnya para pegawainya, para pekerjanya, para buruhnya ini ketika bulan demi bulan, tahun demi tahun, mestinya grade-nya naik, kan, otomatis gajinya naik. Yang paling sering terjadi termasuk di perusahaan-perusahaan di saya tinggal, kan, di sekitar kita, itu seringnya begitu. Kalau mau naik grade-nya di PHK gitu, ya. Sebenarnya itu satu kelicikan yang sangat jahat itu. Tujuannya apa? Tujuannya dia tidak ingin pegawaiku, pekerjaku itu naik grade, kemudian saya harus mengeluarkan bayaran yang tinggi. Akhirnya setelah di PHK, mau tidak mau dia meniti lagi dari bawah. Begitu dan seterusnya. Itu jahat sekali. Ini kapitalis seperti ini. Ini kezaliman. Maka kalau konteksnya tentang kezaliman, itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Salah satunya adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kanat lahum matlamatun li ahadin min irdihi aw sa'i fal yatahalal minhu al-yawm. Barang siapa melakukan kezaliman kepada seseorang, baik mengenai harga diri atau sesuatu yang lain, tidaklah dia minta halalnya pada hari itu qabla alla yakuna dinaran wala dirhamun, sebelum terjadi di mana dinar dan dirham tidak berlaku. Ya, artinya begini, ini kalau sudah mati, dinar dan dirham itu tidak berlaku, tidak bisa jadi tebusan. Nah, kalau sudah terlanjur melakukan kezaliman, ya, padahal sudah kadung mati, in kanat lahu amalun soleh, ukhidha minhu bi qadri madlamatih, wa in lam yakun lahu khasanatun, ukhidha min sayyati sahibihi, fahumila, fahumila alaih. Jadi kalau sudah melakukan kezaliman, sudah mati. Jangan dikira mati itu selesai urusan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga masih ada pertanggungjawaban. Apa bentuknya? Bentuknya adalah ketika orang-orang yang melakukan kezaliman itu punya amal soleh, punya kebaikan, misalnya seorang ya, orang, sebenarnya orangnya baik, ya sholat, ya melakukan berbagai ibadah lah, ya haji dan sebagainya, dengan itu didapat pahala. Tapi dia melakukan kezaliman, maka pahalanya, pahala amal baiknya itu akan diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Nah kalau sekian banyak orang dizalimi, wah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke ditipu kurang semua. Malah, ya. Nah kalau pahala dia sedikit, ya kurang, bagaimana? Utangnya banyak. Ya, ya. Dosanya orang-orang yang dizalimi itu ditimpakan, diberikan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Demikian sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan beberapa hadis yang lain yang disebut dengan At-tadruna man muflis. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Ini bangkrut. Karena melakukan kezaliman, pahalanya diambil. Karena pahalanya diambil habis, dosa orang dilemi, dilimpahkan. Nauzubillah, tuma nauzubillah kalau sampai terjadi demikian. Nah, kembali pada pokok persoalan. Dengan biaya modal sekecil-kecilnya, kemudian diharapkan meraup untung sebesar-besarnya, itu kalau dengan tanpa ada kaedah-kaedah agama, oh jelas itu kezaliman. Ya, jelas kezaliman. Dan biasanya begitu. Biasanya nanti itu misalnya ya, ketimbang dia menggaji buruhnya yang sekian banyak, jumlahnya mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu gitu ya, dia akan coba cari cara lain untuk buruhnya ini tidak menuntut gaji yang banyak dan menerima dengan gaji yang sedikit. Mungkin ya dengan berbagai cara-cara gelap lah, mungkin dengan menyuap orang-orang tertentu untuk bisa mengamankan proyek dan perusahaannya. Ini jelas sebuah kejahatan. Jadi sekali lagi, Islam tidak boleh berprinsip dengan modal sekecil-kecilnya meraup untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan dalam prinsip jual beli pun, kalau konteksnya menjual dan membeli ya, menjual pada orang-orang badui misalnya, orang gunung yang tidak tahu harga, ini tidak boleh. Membeli dari orang gunung yang tidak tahu harga itu tidak boleh. Artinya tidak boleh dengan mematok harga sendirinya. Harus dijelaskan, Pak. Misalnya ada orang gunung ya, orang gunung mungkin punya produk apa itu, dia tidak tahu harga. Ya, kan harus jelaskan, Pak. Ini harga pasaran sekian. Saya beraninya sekian harus dikatakan begitu. Yeah. Nah, mungkin juga orang gunung misalnya ketika macul di kebun mendapatkan logam mulia gitu, enggak ngerti ini emas, ini perak, enggak ngerti, tahu sendiri, Pak, udah ini tak tuku 10.000 padahal harganya ratusan juta, enggak boleh. Jadi sedang Pak, yang penjenengan temukan ini logam mulia, namanya perak atau namanya perunggu atau namanya emas, ini biasanya per gram per on sekian lah. Saya berani sekian harus jelaskan begitu. Ya, wallahualam bissawab. Baik itu ya untuk Pak Firdaus yang ada di Klaten. Terus tadi ke SMS tadi berkaitan dengan menjaga ruh Ramadan ini biar terus gitu ya, bisa juga dirasakan di luar bulan Ramadan ini. Jadi bisa tetap terjaga semangatnya Tat, untuk beribadah terutama. Seperti apa Tat? Iya, memang ini menjadi fenomena umum ya. Fenomena umum itu misalnya momen ibadah itu hanya di bulan Ramadan saja, sehingga ulama menyindirnya dengan walatakun Ramadaniyun. Jangan kamu menjadi orang-orang Ramadan tok. Artinya apa? Ya la ya'rifullah illa fi Ramadan. Tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan gitu. Dan masyarakat seperti itu. Jadi Ramadan itu musim ke masjid, musim sedekah, musim baca Quran. Saya itu enggak ada lagi. Ini diingatkan oleh ulama salaf, la takun Ramadaniyun wala Sya'baniyun. Jangan menjadi orang-orang generasi Sya'ban saja, di bulan Sya'ban rajin ya mulai rajin puasa ya. Setelah itu enggak. Jadi Islam itu mengajarkan amal yang istiqamah ya. Sehingga ada seorang sahabat yang datang kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qouli fil Islam qaulan la as'alu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, beri aku nasihat satu kalimat saja yang aku tidak butuh nasihat yang lain. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah sumastaqim. Takwalah kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi istiqomah itu iman yang istiqomah atau takwa yang istiqomah. Aman kul amantu billah sumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi iman yang istiqomah ini penting. Qalilun mustamirun khairun min kasirin munqati'in. Itu saya punya guru ingatkan begitu ya. Qalilun mustamirun, sedikit yang berkelangsungan itu lebih baik daripada banyak yang putus-putus. Nah, ini disebutkan dalam hadis Muslim, khairul ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Sebaik-baik amal itu yang dilakukan secara dawam, rutin, kontinu walaupun sedikit gitu. Artinya ya Ramadan bertakwa, di luar Ramadan juga bertakwa. Bagaimana kiat untuk menjaganya? Ya, sebagaimana prinsip-prinsip ketakwaan, sebagaimana prinsip-prinsip keimanan, di mana kita sudah sangat tahu kaidah keimanan, yakni yazidu bita'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman atau takwa itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Sehingga bagaimana menjaga stabilitas keimanan pasca Ramadan, ya kita selalu memaksakan diri melakukan amal-amal taat. Kebaikan itu perlu dipaksakan. Dipaksa untuk mengatakan ya, katakan iya dan katakan tidak untuk sesuatu yang sudah baku. Nah, nanti saya ingin mengkritisi ya, konon ada teori pendidikan di Indonesia ini jangan katakan tidak. Bagaimana mungkin tidak? Al-Quran banyak mengatakan tidak. Itu ya. Teori pendidikan ini bertentangan dengan Quran. Nah, itu dia. Saya pernah bicara dengan profesor background pendidikannya ini pendidikan, profesor pendidikan. Oh, dia juga setuju kok. Ya, karena Quran lihat saja. Nanti banyak sekali kata la, ya, la tusrik, la la tas'al, la la, banyak sekali. Sehingga kata-kata katanya prinsip pendidikan yang baik itu jangan katakan tidak. Wah, ini bisa bertentangan dengan Quran, ini bisa masuk liberal. Nah, itu loh. Mungkin kali lain ya kita bahas nilai pendidikan. Enggak apa-apa, motivasi itu kalau itu enggak ada masalah. Ya. Ah, profesor ya, kita ajak bicara dia bisa terima kok gitu. Profesor pendidikan. Itu tadi ya, tadi ya kita sudah disampaikan beliau pendengar. Dan kita jeda sebentar Tat untuk menyimak informasi kilas informasi untuk kesempatan kali ini. Dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan kembali pendengar perjumpaan kita, perbincangan kita, karena juga SMS sudah banyak ini ya, nanti akan kita bacakan. Sembari juga nanti untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami di telepon juga kami nantikan ya di 765-1818. Kita akan simak dulu pendengar kilas informasi berikut ini. 107,7 RDS أقسم ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Dawah Syariah dimanapun Anda berada, program kita masih hadir ke ruang dengar Anda ya. Bincang motivasi spiritual islami bersama dengan Ustadz Ihsan Asef tentunya di kesempatan kali ini. Dan satu tema yang kita hadirkan adalah berkaitan dengan Lika Usawal mengubah hidup biasa menjadi luar biasa. Baik, kita akan menuju ke SMS lagi. Kali ini dari Umu Gozi ya. Umu Gozi, ini mau tanya Tat, kalau kita punya cita-cita yang tinggi, tapi di tengah jalan sepertinya kemudian kok kehilangan arah ya, kehilangan energi juga Tat, untuk melanjutkan langkah. Ini apa Tat yang mesti harus dilakukan nih? Sudah punya cita-cita, di tengah perjalanan kayaknya kok malah bingung gitu Tat ya. Energinya juga berkurang dan sebagainya. Apa yang mesti harus kita lakukan Tat? Baik. Ini sering terjadi ya, dan sering dialami oleh banyak orang ya, termasuk ya kita-kita juga. Kita-kita juga ya. Ya, ini berarti faktor utamanya. Ya, faktor utamanya, faktor eksternalnya itu karena besarnya rintangan, halangan dan tantangan yang yang menghalangi kita. Ini terlalu besar. Faktor tantangannya terlalu besar. Di sisi lain juga faktor spiritnya juga mulai melemah kan. Jadi sebesar apapun tantangan, kalau spiritnya lebih besar itu kan bisa mengalahkan. Bisa mengalahkan ya. Bahkan konteksnya begini. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam beberapa tulisannya itu beliau membahas masalah doa dan takdir. Hmm. Ya. Jadi doa dan takdir, nanti apa yang terjadi? Doa dan takdir itu selalu berperang, perang dan terus perang, dalam tanda petik perang lah ya. Nanti mana yang lebih kuat? Kalau lebih kuat doanya, takdirnya tertolak, nggak jadi gitu deh. Begitu. Ya, doanya kuat sekali, itu nanti takdir yang buruk itu bisa tertolak dengan doa. Maka la ya rudul qadar ila bidoa. Ada satu riwayat menyebutkan tidak ada yang menolak takdir kecuali dengan doa. Artinya begini, doa itu sangat dahsyat untuk menolak takdir. Nah, dari kerangka berpikir seperti ini, tadi kan kita sebut ya, kita katakan, kita analogikan bahwa faktor eksternalnya itu halangannya terlalu besar. Tapi faktor internalnya mungkin himbahnya, semangatnya mulai melemah. Lihat, kita bangun saja semangatnya. Ya, kita bangun terus. Kita cari sebab-sebab bangkitnya satu semangat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jas. Ihris ala ma yang fauka. Ambisilah kamu untuk melakukan sesuatu yang membawa kemanfaatan bagimu. Ya, wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, wala ta'jas, jangan lemah diri kan itu loh. Berarti ya tiga itu, bagaimana membangunnya, semangat, ya ikhris, tamak. Tamak melakukan amal-amal yang bermanfaat. Sudah terserah manfaat apa saja. Ya. Manfaat sebuah amal yang manfaat yang bisa menguatkan himahnya, bisa menguatkan cita-citanya, bisa menguatkan jiwanya. Ya, mungkin dengan wirid, dengan tikir, dengan amal soleh, dengan silaturahmi, dengan berkumpul dengan orang-orang yang kuat, dengan lain sebagainya. Ini bagian daripada sesuatu yang bermanfaat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sering-sering mencari stimulan dari orang-orang kuat. Ya. Di beberapa bukunya, ini Ibnu Qayyim ini punya pengalaman empirik begini. Pengalaman empiriknya Ibnu Qayyim ini, ketika beliau ruhnya ya, spiritnya mulai memudar, dia segera datangi gurunya Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, kata beliau, pengalaman beliau, jangan lagi kok saya duduk bersama guruku mendengarkan nasihat-nasihatnya ya. Ya, saya belum lagi saya duduk bersama mereka, belum lagi saya mendengar nasihatnya, baru melihat wajahnya saja semangat saya kembali menguatkan gitu loh. Ini artinya apa? Sebenarnya dibutuhkan sosok-sosok yang karismatik yang bisa membangunkan semangat. Kalau pengalaman empiriknya Ibnu Qayyim tadi itu ya, belum sempat duduk dan belum sempat mendengarkan nasihatnya, baru ketemu sudah semangat kan gitu loh. Maka kalau ada orang-orang seperti ini bagus sekali ya. Jadi gitu ya. Iya. Belum sempat duduk aja sudah tersemangat kita. Jadi kita kalau kalau kita ketemu orang tuh kita langsung menjadi semangat gitu loh. Tak terlepas ini adalah juga tampilan-tampilan orang tertentu yang memang tampilannya ini apa namanya progresif, tampilannya optimis gitu. Tapi kalau itu kita lihat orang tampilannya ngelukru itu kita melihatnya jadi menjadi melempem kan gitu loh. Kita ingin lihat orang selalu bersemangat, selalu punya cita-cita tinggi, selalu berbuat sesuatu yang yang luar biasa, yang luar tidak biasa, hanya tidak biasa. Ya. Maka termasuk membangunnya, tinggalkan orang-orang jiwa lemah itu, tinggalkan, itu ganggu gitu. Jadi orang kita kalau mendengarkan orang mendengar orang banyak mengeluh, banyak itu mengeluh, gitu, ya. Jadi masalah. Setiap hari kok yang dikeluhkan sama terus kita tidak bosan-bosan. Udah, jadi hindari orang-orang yang banyak mengeluh. Bersamalah orang-orang yang penuh semangat. Penuh semangat ya, penuh motivasi, para motivator biasa. Nah itu dia, para motivator tat ya. Iya. Dan juga yang mendampingi motivator tat biasa tat. Insya Allah. Karena sudah terkena auranya kan gitu tat. Iya. Iya. Jadi jangan dekati orang-orang yang pesimis. Hidup hidup ini indah, hidup ini nikmat itu. Kita harus jalani hidup ini dengan penuh semangat. Apalagi yang kurang sebenarnya sudah tercukupi. Allah sudah berikan pada kita semua. Tinggal kita mensyukuri nikmat, memberdayakannya di jalan kebaikan. Di jalan kebaikan ya. Insya Allah akan terus bertambah tadi nantinya ya. Baik itu ya, untuk siapa tadi ada Ummu Ghazi ya. Semoga tersemangati kembali dan tidak kehilangan arah ya, atau energi juga untuk mencapai sebuah cita-cita atau juga harapan ya di masa-masa yang akan datang. Berikutnya lagi dari penelpon, boleh silakan di 765-1818 untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami ya. Di kesempatan kali ini, Anda bisa bertanya kepada beliau, Ustadz Ihsan Asef, berkaitan dengan tema yang kita hadirkan di pagi kali ini atau di siang kali ini, pendengar. Adakah penelponnya? Kalau belum, kita menuju ke SMS dulu karena biar nanti bisa terbacakan. Ternyata sudah ada ya. Kita ke Pak Eko dulu ya. Pak Eko bukan operator, ini beda lagi nih ya. Pak Eko di Baki ya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Pak Eko ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Eko sama Ustaz Ihsan Asefni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mau tanya sedikit. Mungkin agak menyimpang dari pembahasan waktu ini ya. Ini masalah hukum silaturahmi. Kalau semisal berusaha menghindar untuk ketemu dengan saudara, itu bagaimana hukumnya? Yeah. Terus, tapi kalau misal kami, saya sendiri misalnya contohnya, saya waktu kejadian dulu pernah didolimi sama saudara-saudara. Kemudian saya sudah memaafkan, tapi di dalam keluarga besar itu dikumpulkan lagi biaya buat suatu pertemuan, apa istilahnya ya, juga untuk mengeratkan tali silaturahmi itu sendiri. Kemudian saya diajak itu tidak mau. Kemudian tapi kalau saya ketemu di jalan, saya menyapa, saya menyalami, saya mendekati. Tapi itu pun saya mungkin kebetulan saja. Jadi saya tidak main melonggarkan waktu tidak untuk main. Tidak sengaja gitu ya. Ya sementara gitu dulu. Baik, saya, maaf kalau mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko. Iya. Langsung saja barangkali. Oke. Silakan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan saya cukup cerdas untuk memberikan jawaban. Nampaknya Pak Eko tadi itu yang dikeluhkan adalah kurangnya semangat untuk menghadiri acara silaturahmi yang diadakan oleh keluarganya dan sebagainya. Itu karena melihat ada sosok seseorang yang dia masih menaruh sakit hati kepadanya gitu, walaupun sudah dimaafkan gitu ya. Kayaknya begitu. Dan atau mungkin ada faktor lain. Jadi begini Bapak, bagaimana hukum menghadiri undangan ya. Kan secara umum kan undangan lah, undangan silaturahmi, undangan dan sebagainya. Saya melihat bobot hukum menghadiri undangan itu tidak tidak sama dan sebanding dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam hadis, misalnya hakul muslim ala muslim situn ya kan. Hak muslim atas muslim lain ada 6, salah satunya idza da'aka fa'ajibhu, kalau kamu diundang datangilah undangan itu. Saya tidak melihat ada sama dan sebangun ya. Saya tidak melihat ada kesamaan persis bahwa setiap undangan itu bisa berlaku hadis itu. Tidak. Kenapa? Karena pada umumnya di zaman dahulu, di zaman para generasi terbaik ridwanullah alaihim ajmain, para sahabat itu, kalau mengundang sesuatu itu, undangan itu mesti baik. Tidak ada undangan yang tidak baik. Termasuk walimah misalnya, itu baik. Artinya walimah yang diselenggarakannya juga dengan cara yang baik dan lain sebagainya, itu dalam konteks dan ranah yang baik. Nah sekarang misalnya, kalau hadis itu diberlakukan mendatangi undangan itu wajib, misalnya ulam misalnya ya. Jadi hadis tentang idza da'aka fa'ajib atau hadis tentang apabila kamu diundang walimah maka datangilah kan gitu loh. Saya lihat undangan walimah dalam hadis dibandingkan dengan undangan ulum hari ini tidak sama dan sebangun. Bedanya apa? Kalau dulu konteksnya datang ya datang mendoakan ya, datang mendoakan kemudian dari ahlul baitnya ya, dari sahibul baitnya menyediakan apa saja yang dibutuhkan untuk ekspresi penghormatan kepada tamunya ya, dijamu dan sebagainya. Sekarang kan berbeda dikit. Begitu datang di depan itu sudah disediakan meja ya untuk nyatati siapa-siapa yang menaruh amplop dan tidak kan loh, kan beda line, kan itu loh, lain lagi. Jadi saya yakin bahwa konteks undangan ulam dengan hadis walimah di zaman Nabi itu berbeda. Ya ada sedikit lah, ada perbedaan ya. Ada sedikit persamaannya tapi ada banyak bedanya. Jadi bobotnya tidak sebobot itu. Kenapa? Kalau dulu suruh datang ya datang gitu mendoakan ya, disuguhi. Enggak perlu pakai amplop tadi ya. Artinya tidak harus gitu ya. Ya. Karena kan sepertinya terkondisikan kalau tidak datang tidak pakai amplop enggak datang aja, sehingga ini menjadi satu penyebab kita tidak datang dengan undangan itu kan, bisa jadi tat ya. Iya. Kalau enggak pakai amplop Iya, tapi para sahabat juga punya inisiatif sendiri. Nah, ada yang membawakan roti, lagi, ya. Ada yang membawakan susu dan sebagainya untuk ya untuk meringankan beban si apa namanya si empunya kerja. Ya. Meskipun ada sedikit kesamaan ya, para sahabat waktu menolong, mendukung, membantu. Tapi hari ini kan seakan-akan itu menjadi yang utama gitu. Buktinya nah, apa? Iya, buktinya dicatat toh. Di depan dicatat ya. Dulu ya, kan ya. Gitu loh. Ya, ya. Nah, jadi agak berbeda. Tapi ala kulihal ulam dan sebagainya itu kalau kita bisa mendatangi, mampu dan sebagainya, ya itu bagus. Itu ya. Lebih bagus gitu ya. Ya. Sebab kalau enggak datang nanti akan bisa terputus silaturahmi, bisa ya. Bisa akan apa namanya menimbulkan suudzon dan sebagainya. Iya. Baik itu ya untuk Anda, kemudian kita menuju ke SMS berikutnya dari Umi yang ada di Solo Baru. Iya, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan rasa benci pada seseorang yang pernah mengajak anak saya maksiat dan hampir terjerumus pada dosa besar? Sebenarnya saya sudah menyapa dia, tapi rasa benci ini kok kayaknya enggak sulit untuk hilang itu, mesti ada gitu ya. Gimana tadi ya. Menghilangkan ini? Ya. Nah, ini ada bermiripan dengan pertanyaan Pak Eko yang awal ya, yang tadi juga sebagian belum terjawab. Ya. Misalnya kepada seseorang yang pernah sakit hati, ternyata sakit hati itu tidak sepenuhnya bisa sembuh. Jadi gini, kita bicara yang realistis sajalah. Khusus untuk urusan hati itu memang lain ya. Lain. Misalnya begini. Bagaimanapun juga, seorang ayah atau seorang ibu dihadapkan kepada anak, ya, anak sendiri dengan anak orang lain, wah itu sulit sekali untuk bisa membuat sama persis, sulit. Itu bagian daripada naluri dan tabiat gitu lah. Ini anak saya, ini bukan anak saya, tetap rasanya itu beda, walaupun semuanya dicintai gitu lah. Nah sama, ketika hati ini sudah kadung apa namanya tersakiti dengan belum tersakiti itu juga beda. Kalau sudah tersakiti itu pulih sih bisa, tapi kalau sepenuhnya kembali, saya kira saya tidak percaya kalau bisa kembali utuh. Sulit sekali. Ya bisa sih 1-2, itu pun karena sebab-sebab tertentu. Kalau orang sudah kadung tersakiti itu sulit. Konon walau alim sawab, nanti tanyakan pada pengampu materi sirah ya. Konon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu setiap ketemu dengan Wahsy, eh, masih ingat istilah Wahsy ya? Wahsy itu seorang budak hitam yang dipersenjatai oleh Hindun, yang disewa oleh Hindun untuk membunuh paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian sampai dibelah dadanya, kemudian jantungnya dimakan oleh si Hindun. Nah, melihat seperti itu, Rasulullah itu walau alam ya, sungguh pun sudah memaafkan Wahsy, tapi kalau ketemu Rasul sering melengos. Gitu. Nah, ini riwayat yang saya dapatkan. Rasul pun tetap melengos melihat si siapa? Wahsy. Tetapi tentu begini, walau alam besok. Maksudnya, maksud Rasul itu saya tidak ingin apa namanya, tidak ingin memutar kenangan-kenangan pahit. Ya. Saya tidak ingin bersedih kayak gitu. Maka mendingan saya tidak ketemu, walau alam besok. Mendingan saya tidak lihat. Mencari ini nanti manfaatnya daripada mudaratnya barangkali. Iya, karena namanya sedih ini kalau kalau terulang-ulang kan menjadi tidak bagus. Ini berarti alangkah baiknya nggak ketemu gitu teh. Kalau memang dengan tidak ketemu itu lebih baik, silakan saja. Yang penting di situ tidak ada unsur memutus persaudaraan. Maaf ya, saya pribadi itu begini, maaf misalnya. Saya kalau ketemu kawan-kawan sekalipun, ketemu keluarga sekalipun, ya ini seandainya, saya bilang seandainya ya, seandainya keluarga saya ini setiap ketemu saya tidak menjadikan semangat, mendingan nggak ketemu. Gitu ya, mendingan nggak ketemu. Mendingan nggak ketemu. Apa artinya ketemu, ngomong masalah dunia, ngomong masalah pamer, mendingan tidak usah ketemu, menjadikan hidup ini makin makin sempit kan. Mendingan kita ketemu orang-orang yang semangat ibadah, gitu malah. Tapi tentu konteksnya tidak memutus silaturahmi, hanya dia mencari maslahah, menghindari mafsadah. Itu kalau sekedar tidak ketemu, kalau misalnya kemudian menjadi bagian dari keluarga itu yang sulit, Tat, ya. Ya, dia harus berusaha secara demonstratif ya. Secara demonstratif, secara nyata untuk menunjukkan bahwa dianya tidak memutus silaturahmi. Misal ketika saudaranya mengundang untuk undangan hajat, ternyata hajatan itu ada banyak hal yang bertentangan dengan syariat ya. Hari itu dia datang tidak apa-apa, tapi kali lain supaya dia datang di momen lain supaya dia lebih akur, lebih akrab. Demikian pula bermasyarakat. Ya, masyarakat mungkin budayanya budaya bid'ah, budaya syirik, budaya macam-macam ya. Misalnya kita tidak datang dalam masalah tuntutan agama kita ya. Tapi di momen lain kita harus proaktif, misalnya ketika kerja bakti, ketika misalnya kegiatan sosial, ketika misalnya dia sakit kita besuk, bahkan dia sakit kita antarkan ke rumah sakit, kita biayai, kita harus secara demonstratif menunjukkan itu. Seperti Rasulullah dulu tadi ya, ketika ada musuhnya yang sakit, dia malah yang pertama kali menengok gitu ya. Ini sesuatu hal yang tidak mudah tentunya untuk saat ini nih. Ya baik, kemudian berikutnya lagi dari Anda, Edi di Sondaan ya. Ustaz mau tanya ini, seringkali ketika saya belajar, saya dibuat bingung sendiri Tat ya. Karena ketika memegang buku yang baru dibaca, kemudian pikiran saya ingin baca buku yang lainnya. Akhirnya gak konsen, kemudian buku yang dibaca itu juga gak masuk ya Tat ya. Ininya apa namanya, ilmunya begitu ya. Dan ini kemudian bagaimana Tat, agar saya bisa tetap membaca sebuah buku sampai tuntas begitu ya. Setelah itu selesai baru nanti saya berpindah ke buku yang lainnya. Dengan demikian saya akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Ada solusi Tat? Nah ini Tat, gimana? Di satu sisi saya lihat ini termasuk sifat-sifat curious ya. Selalu ingin tahu itu bahaya. Selalu ingin tahu. Ini bahaya. Jadi misalnya curiosity, ada buku, ada buku dia ingin tahu bagus. Tapi kalau tak ingin tahu maka sementara cukuplah buku yang ada itu dibaca dulu sinopsisnya ya. Sinopsisnya kadang di belakang atau di depan. Jadi misalnya orang mau baca koran tuh baca dulu tajuknya apa kan gitu. Orang kan enggak ini. Baca tajuknya udah ngerti isinya gitu. Maka baca saja sinopsisnya atau baca saja fahrosnya ya, daftar isinya. Kemudian global-global sekedarnya, kemudian pindah lagi baca yang lain lagi, baca yang lain lagi, nah kemudian baru diulang lagi mana secara urut. Gitu ya. Soalnya kalau kalau enggak begitu sifat-sifat curious ya, ingin tahu ini kalau enggak segera terlampiaskan juga ganjel rasanya. Dan ini ala kulli hal adalah baik itu loh. Nah, jadi diketahui sajalah globalnya, kemudian ditaruh, ambil buku yang satunya lagi yang terbaru, ketahui dulu globalnya, taruh, ambil lagi yang baru, nah baru nanti diulang gitu loh secara urut. Oh yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu, sehingga ketika banyak orang bicara kita sudah tahu lah, tahu isinya. Ya. Baik itu ya untuk Anda dari tadi yang sudah bergabung berkaitan dengan bagaimana cara membaca biar konsen gitu ya, tadi sudah disampaikan beliau. Kita ke satu penelpon lagi barangkali ya, Mas Eko bisa disambungkan di kesempatan kali ini, 765-1818 ya. Satu penelpon terakhir barangkali pendengar karena juga waktu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Nur Hadi ya. Ini Pak. Iya Pak Nur Hadi di Gemolong Pak ya. Iya. Iya, silakan Pak Nur Hadi sama Ustaz Ihsan. Saya ini. Volume radionya dikecilkan dulu Pak Nur Hadi biar tidak berbalik ke sini ya. Atau dimatikan terlebih dahulu radionya nggak apa-apa. Iya Pak. Silakan Pak Nur Hadi. Iya. Saya ini di kampung itu kan ingin melaksanakan agama Islam itu secara kafah gitu loh Pak. Tapi kenyataannya kan dari masyarakat sendiri itu tidak mau menerima apa yang disyariatkan oleh agama, termasuk banyak bantahan dan pemberian dan lainnya lainnya itu. Sampai-sampai saya itu sama rekan-rekan itu dikucilkan, tidak boleh ikut pendurian, tidak boleh ikut kewalimahan, tidak boleh ikut tapi dan tidak boleh ikut kerja sosial lainnya. Bagaimana itu solusinya begitu misalnya? Ya, baik, terima kasih ya untuk Pak Nur Hadi di Gemolong ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya beda dengan tema kita Tat ya. Tapi barangkali sedikit diambil inspirasinya diambil, ya. Iya. Kasus yang Bapak Nur Hadi alami ini nampaknya tidak sendirian ya. Bahkan Pak Nur Hadi supaya tetap optimis. Ya. Jadi kita akan coba selalu beli jawaban-jawaban yang membangun optimisme. Begini misalnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan pada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Bada'al Islamu ghariban. Awal Islam itu aneh, asing, dan nanti akan hilang juga dalam keadaan aneh. Maka beruntunglah orang-orang yang aneh. Artinya orang-orang yang aneh di tengah masyarakat awam itu malah mudah-mudahan fenomena ahlu sunnah, fenomena orang yang komitmen dengan sunnah Nabi, di mana mayoritas orang tidak komitmen pada sunnah Nabi. Misal tadi itu ya kasus yang disampaikan tadi itu sampai kemudian diboikot, tidak boleh apa, tidak diundang kendurian, tidak diundang tahlilan, tidak diundang yasinan dan sebagainya, ya selamatan ya. Ya saya pikir kalau memang mereka menghendaki begitu ya penjenengan terima dengan baik, dengan ikhlas. Cuma solusinya yang tadi itu ya, nanti pada momen-momen yang tidak berbau ritualistik misalnya, itu penjenengan harus proaktif bisa. Ternyata ya, ketika dia sakit penjenengan yang datang duluan ya. Kalau perlu ngantarkan ke rumah sakit, kalau perlu membantu pembiayaan dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menuduh penjenengan sebagai orang-orang yang tidak bermasyarakat. Itu dia. Bagaimana saya tidak bermasyarakat, tong sakit pakai mobil saya, saya antar pulang, saya jemput, biaya sebagian saya bantu, sementara yang lain-lain apa paling banter datang ya dan sebagainya ketika sudah sembuh ya tadi ya, misalnya begitu. Atau sebenarnya begini kok, masyarakat ini perlu penjenjangan untuk diajak berpikir ke sana ya, misalnya termasuk berpikir yang efektif, berpikir yang produktif kan gitu. Misalnya konon katanya banyak orang mengatasnamakan amalan tertentu dengan atas nama sedekah dan sedekah. Okelah, sedekah itu baik, bagaimana sedekah enggak baik kan gitu. Tapi kalau sedekah itu lebih efektif kan ya, namanya itu lebih efektif. Misalnya, berkaitan dengan momen tertentu, orang mau sedekahan ya, saya tidak sebut ya momen apa ya. Silakan sedekahan, barangkali orang satu RT situ diundang semua datang ke rumahnya, kemudian pulang ya apa diundang ke rumahnya, diajak makan-makan, diajak minum dan sebagainya, cukupnya pulang dikasih amplop 100 ribu kan manfaat. Kalau memang ingin sedekah kan manfaat tuh ya. Oke lah, mungkin di keluarga itu ada momen apa lah yang katanya, wah ini Pak Ustadz, ini kita mau atas nama sedekah ya, bagi aja amplop ke masyarakat sekitar biar manfaat, atau bagi aja ke fakir miskin, atau bagi aja kepada banyak tempat ya, ada panti, ada orang-orang jompo, ada lain sebagainya, ini kan lebih manfaat gitu lah. Karena gini kadang-kadang, Pak Ustadz itu sedekah ora oleh kan, ya alasannya gitu, oleh kan, tapi yang lebih tepat guna gitu loh. Walau alam bisa. Baik ya, kita kasih mas yang terakhir aja Tat ya. Yang lainnya ini soal pertanyaan agama, ini barangkali di acara yang lain ya. Dari Ibu Eni yang ada di Klaten, keluarga saya itu sering didolimi sama tetangga Ustadz ya, tapi kami sudah sering mulai baik sama dia, tapi itu terulang dan terulang lagi. Akhirnya saya maafkan, tapi sekarang saya malas sekali ya berhubungan dengannya. Apa ini salah Ustadz? Padahal niat saya biar gak dapat masalah dengannya. Tadi ya, mengambil maslahah, kemudian menghindarkan madarat. Apa memang seperti itu saat ini? Ya, tapi juga dipertimbangkan. Kalau kemudian memaafkan dan memaafkan, toleransi, toleransi dan toleransi, itu akhirnya menjadikan dia itu makin kurang ajar, itu ya tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Itu berarti kita kita merendahkan martabat kita sebagai seorang yang mulia. Jadi kita juga nggak ingin kemudian harga diri kita dilecehkan, jangan. Maka kalau sampai harga diri kita karena kebaikan kita, kemudian karena kemurahan kita, karena toleransi kita, orang melecehkan harga diri kita, harga diri agama kita, ya jangan. Kalau perlu ya seret ke pengadilan. Saya tidak terima karena ini mencemarkan nama baik, kan gitu kalau perlu. Ya, saya tidak terima karena ini pemerasan pada keluarga saya. Kalau perlu ya dibawa ke pengadilan. Jadi ya dipertimbangkan lah. Jangan terlalu lemah ya, gitu ya, tapi juga jangan terlalu keras. Jadi alusunnya itu kan pertengahan tuh. Pertengahan ya. Tidak terlalu menuntut, juga tidak terlalu memberikan dan sebagainya, memberi maaf, memberi toleransi, itu juga melihat maslahah dan mafsadahnya. Walafu minkum, saya kira sementara demikian, kita lanjut kali lain. Baik, ya syukran jazakallah Ustaz untuk kesempatan kali ini karena juga sudah berbagi bersama dengan kita. Dan insyaallah bertemu lagi pekan depan Tat ya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian kita bersama dengan Ustadz Ihsan Aceh berkaitan dengan Sawal mengubah hidup yang biasa menjadi luar biasa. pertemuan kita yang pertama ya, pasca Ramadan tentunya. Dan semoga juga banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan di kesempatan kali ini, pendengar. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya, dengan jam dan gelombang yang sama. Saya Salman di meja siar, ditemani juga rekan Eko di meja Eka Prasetyo di meja operator, segera undur diri dari ruang dengar Anda. Tebarkanlah iman dengan cinta, galilah dunia dengan prestasi, dan jadikan hidup ini memiliki arti. Alhamdulillah, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واصدقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واصدقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya, RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. People depend on me somehow, so small and timid I am now.